Bandung memanggil namaku. Lirikan coretan merebakkan naluri hati. Usah bimbang tentang aku, ku selalu di sisimu. Hapuskan rasa ragumu, ku cuma ada kamu. Kita makan luar. Satu, dua, tiga. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan Muhammad Mansyahar. Allah selamatkan kamu.